نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة أما بعد الحمد لله kembali kita yang melanjutkan masih dalam pembahasan kitab at-tadhib fi adillati matil ghayati wa taqrib yang masih tentang ya pembahasan hay'at salat. Ya, setelah membahas tentang hay'at salat yang 15 ya kemudian Al-Qadhi Abu Suja' melanjutkan ya pasal perbedaan antara laki-laki dan wanita. Ya pasal perbedaan antara laki-laki dan wanita. Faslun wal mar'atu tukhalifu ar-rajula fi khamsati asya'. Ya wanita berbeda dengan laki-laki pada 5 hal. Ya pada 5 hal. Dan kemarin sudah kita ya bahas yang perkara yang pertama itu. Perkara yang pertama, farrajulu yujafi mirfaqaihi an janbayhi. Laki-laki itu menjauhkan kedua sikunya dari kedua rusuknya. Ya dan sabit dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla farraja baina yadayhi hatta yamdua bayadu ibtayhi. Nabi sallallahu alaihi wasallam jika beliau salat maka merenggangkan kedua tangannya sampai terlihat putih ketiaknya. Putih ketiaknya di situ ada dua penafsiran. Ya, penafsiran yang pertama ketiaknya hakiki, yakni betul-betul ketiak Nabi SAW itu putih, tidak ada bulunya, tidak ada bulunya. Penafsiran yang kedua putih ketiaknya di situ maksudnya putih baju di bawah ketiaknya. Karena Nabi SAW dominan bajunya adalah putih, ya, kebanyakan bajunya adalah putih, maka terlihat putihnya. Tapi wallahualam penafsiran yang pertama itu lebih tepat. Kenapa? Karena tidak semua baju Nabi SAW itu wujudnya thawb, ya. Tidak semua baju Nabi SAW itu wujudnya baju seperti ini. Berapa banyak beliau itu wujudnya hanya rida saja. Rida itu seperti selendang ihram. Ya, seringkali beliau sholat wujudnya hanya penutup atasnya itu berupa rida selendang ihram saja. Maka penafsiran yang pertama itu wallahu a'lam itu lebih kuat. Sedangkan wanita wal mar'atu tadhummu ba'daha ila ba'din. Wanita itu ya mengkuncupkan sebagian anggota tubuhnya kepada anggota tubuh yang lain, ya. Mengkuncupkan badannya. Dan kemarin sudah kita sebutkan bahwa dalam bab ini ada hadisnya tapi mursal. Ya, hadisnya mursal. Namun mursal itu ya dari mursal ya Yazid bin Abi Habib ya, kalau tidak salah. Ya, Yazid bin Abi Habib. Ya, mursal itu hujjah menurut Imam Abu Hanifah dan menurut Imam Malik. Sedangkan menurut Imam Syafi'i mursal itu hujjah jika terpenuhi syarat-syaratnya. Dan kemarin sudah kita bahas panjang lebar, ini termasuk yang memenuhi syaratnya. Ya, dia dikuatkan dengan riwayat-riwayat lain, dikuatkan dengan fatwa sahabat, bahkan juga fatwa tabi'in. Saling menguatkan satu sama lain, dan itu juga ya hujjah menurut mazhab Imam Ahmad. Karena mazhab Imam Ahmad, salah satu riwayat beliau hadis mursal itu hujjah, sama seperti mazhab jumhur Abu Hanifah dan Imam Malik. Mazhab riwayat kedua qaulnya sama dengan Imam Syafi'i, yakni hujjah kalau ada penguat-penguatnya. Ya, terlebih lagi jika hadis tersebut dalam bab ini cuma ada hadis itu saja. Ya, maka itu pun dijadikan hujjah oleh Imam Ahmad. Oleh karena itu jumhur ulama membedakan. Ya, jumhur ulama membedakan antara ya, wanita dan laki-laki dalam perkara ini. Ya, dan sudah kita bahas ya. Makna yang dia qat'iyyu dalalah dengan zanniyyu dalalah. Hadis Nabi SAW merenggangkan tangan sahih, tapi zanniyyu dalalah. Hadis yang mursal ini secara tsubut lebih lemah, tapi dia qat'i secara dalalah. Itu sudah kita bahas pada pertemuan yang telah lalu. Kemudian di antara yang berbeda ya antara laki-laki dan wanita, qala al-qadhi Abu Syuja, wa yuqillu batnahu an fakhidayhi fi ruku'i was sujudi. Ya. Adapun laki-laki itu menjauhkan antara perutnya dengan kedua pahanya. Ya, merenggangkan antara perutnya dengan kedua pahanya pada rukuk dan sujud. Ya, pada rukuk dan sujud. Yang perkara ini adalah berdasarkan hadis dalam riwayat Abu Daud. Ya, hadis dalam riwayat Abu Daud dari hadis Abu Humaid As-Sa'idi ya tentang sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau yakni Abu Humaid menjelaskan, "Wa idza sajada farraja baina fakhidayhi ghayra hamilin batnahu 'ala shay'in min fakhidayhi." Nabi sallallahu alaihi wasallam jika beliau sujud, maka beliau merenggangkan kedua pahanya. Ya, merenggangkan kedua pahanya, bukan merapatkannya. Ya, sebagian ulama Syafi'iyah menjelaskan ya ya bahwasanya at-tafrij qadra asy-syibri yakunu tafriqu bainal qadamain biqadri syibrin, merenggangkan kedua kaki itu kurang lebih sekitar jarak sejengkal, kurang lebih ya, ini bukan pemastian ya, kurang lebih jarak demikian. Wa faraja baina fakhidayhi, dalil mana ini merenggangkan kedua pahanya ya, merenggangkan kedua pahanya. Ghayru hamilin batnahu 'ala shay'in min fakhidayhi, tidak menumpukan perutnya pada kedua pahanya ya, tidak menumpukan perutnya pada kedua pahanya. Ya, ya hadis ini ya menunjukkan ya dalil ya masyru'iyyah at-tafrij baina ya fakhidayn, ya disunnahkan untuk merenggangkan antara kedua paha ketika sujud. Wa raf'il batni, dan juga mengangkat paha dari mengangkat perut dari pahanya. Wala khilafa fi dzalika, kata Imam Syaukani ketika menjelaskan hadis ini, tidak ada khilaf antara para ulama tentang hal ini, yakni laki-laki itu dijauhkan perut dengan paha, bukan bertumpu ya, bukan bertumpu perutnya kepada pahanya ya, maka dia memang bertumpunya pada 7 anggota tubuh pada sujud itu ya, yakni wajahnya, kedua telapaknya, kedua lututnya, dan juga ujung jemari kakinya ya. Ya, maka ini ya diantara sifat sholatnya laki-laki ya, sifat sholatnya laki-laki. Kemudian Qadhi Abu Syuja menyebutkan wa yajharu fi mawdhi'il jahri. Ya, di antara yang berbeda adalah menjaharkan. Menjaharkan suaranya pada posisi atau salat-salat yang dijaharkan suaranya. Sudah kita bahas pada hayat salat. Ya, hayat salat al-jahru fi mawdhi'il jahri wal israru fi mawdhi'il al-israr. Di antara hayat salat, sunnah salat itu adalah menjaharkan ketika sholat-sholat jahr, mensirkan ketika sholat sir. Di antaranya sholat subuh ya, 2 rakaat, sholat maghrib dan isya ya, di antara sholat jumat ya, sholat id dan yang lainnya. Itu sudah kita bahas. Itu kondisi menjaharkan bacaan. Bagaimana kalau terbalik? Ketika kondisinya yang disunahkan menjaharkan bacaan, dia malah baca sir. Atau terbalik, sholat sir, dia malah baca jahar. Sah tidak sholatnya? Sah tidak? Sah. Kenapa? Karena ini hanya hayat sholat saja, sunnah sholat. Bahkan sunnah sholat yang ketika ditinggalkan tidak disunahkan untuk sujud sahwi. Yang tidak disunahkan untuk sujud sahwi. Maka sholatnya itu tetap sah. Bahkan ketika masalah menjaharkan sholat yang harusnya disirkan, itu Nabi SAW sendiri pernah menyelisihi. Ya, sebagaimana ya, hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, wa kana yusmi'ul ayata ahyana. Kadang-kadang di sholat zuhur atau asar, Nabi SAW itu memperdengarkan bacaan. Kadang-kadang. Ya, kadang-kadang Nabi SAW memperdengarkan bacaan. Sehingga para sahabat tahu, sholat zuhur dan asar itu Nabi SAW bacaannya apa sih? Ya, para sahabat tahu. Kenapa? Karena kadang-kadang Nabi SAW menjaharkan. Ya, menunjukkan apa? Jahar dan sir itu, ya, dia hanyalah sunnah sholat. Bahkan ketika menyisihi tidak perlu sujud sahwi. Sedangkan wanita, ya, bagian yang wanita, wa takhfidu sautaha bihadratir rijalil ajanibi. Ya, wanita itu merendahkan atau mengecilkan suaranya ketika ada laki-laki asing. Ya, laki-laki yang bukan mahramnya. Ya, maka wanita itu mengecilkan suaranya. Ya, diriwayatkan di At-Tirmidzi bahwa sautul mar'ah aurah. Suara wanita itu aurat, tapi hadisnya tidak sahih. Ya, hadisnya tidak sahih. Ya, adapun dalil yang sahih, ya, bagi wanita itu hendaknya tidak mengeraskan suaranya, itu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat 32. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala takhda'na bil qawli fayatma'a alladhi fi qalbihi marad." Ya, maka janganlah kalian takhdu'na bil qawli, al-khudu' bil qawli, ya, melembutkan, melemahkan suaranya. Fayatma'a alladhi fi qalbihi marad, sehingga orang yang ada penyakit di dalam hatinya, ya, dia menginginkan hal yang tidak-tidak, ya, menjadi fitnah bagi lelaki. Ya, suara wanita itu bukan aurat, tapi bisa jadi fitnah. Bisa jadi fitnah. Ya, berapa banyak itu laki-laki terfitnah dengan suaranya. Ya, ketika melihat wujudnya kabur. Ya, tapi suaranya fitnah. Ya, suaranya itu fitnah. Ya, bahkan tidak boleh wanita itu melembutkan, ya, sengaja dia melembutkan suaranya. Ya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Mustafa Al-Bugha, takhdu'na bil qawl tulayyina kalamahunna. Ya, yani melembutkan atau menghaluskan, ya, suara mereka ketika ada laki-laki. Ya, wa hadha yadullu ala anna sautal mar'ah qad yuthirul fitnah. Ya, ayat ini menunjukkan bahwasanya suara wanita itu ada kalanya menimbulkan fitnah. Ya, menimbulkan fitnah. Maka, ya, diperintahkan bagi wanita agar jangan dia, agar dia merendahkan suaranya, bi khauf di sauti bi hadratin ajanib. Ya, agar dia merendahkan suaranya ketika ada, ya, lelaki asing. Lelaki asing. Maka kondisi wanita ini bagaimana? Ya. Wanita salatnya aslinya ada jahar dan sir. Ada jahar dan sir. Sama seperti laki-laki. Ketika sir enggak ada muskilah. Tapi ketika jahar, maka itu diperhatikan, ya, apakah ada laki-laki atau tidak di daerah situ, di tempat tersebut, atau itu tempat khusus wanita. Kalau tempat khusus wanita tidak ada muskilah, ya. Seperti ada di Mahatafiz, adik saya dulu itu Mahatakhwat, itu kalau Ramadan setiap malam 2 juz, ya, akhwat semua isinya, ya, lebih kuat dari laki-laki. Laki-laki 1 juz sudah pada goyang-goyang. Itu mahat akhwat 2 juz setiap malam. Maka kalau akhwat semua tidak mengapa baca jahar. Ya, tidak mengapa untuk membaca jahar. Jelaskan oleh Taqiyuddin Al-Hisni, "Ammal mar'ah idza ammat aw shallat munfaridatan fa innaha tajhar idza lam takun bi hadratil ajanib." Wanita kalau dia menjadi imam bagi sesama wanita, atau dia sholat sendirian, maka tidak mengapa dia menjaharkan suaranya. dengan catatan tidak ada laki-laki. Ya, dengan catatan tidak ada laki-laki asing. Lakin duna jahri rajuli. Tapi dia menjaharkannya itu tidak sebagaimana jaharnya laki-laki. Ya, tidak sebagaimana jaharnya laki-laki. Wa tusirru in kana hunaka ajanib. Ya, dan dia melirihkan, mengecilkan suaranya jika di situ ada laki-laki asing. Ya, itu tadi. Kenapa? Karena ada ayat larangan. Ada ayat larangan, ada sunnah menjaharkan. Mana yang kita dahulukan? Larangan atau mengeraskan, mengamalkan sunnah jahar? Ya, maka dalam kaidah dar'ul mafasid muqaddamun 'ala jalbil masalih. Ya, menolak mafsadat itu lebih didahulukan daripada menarik manfaat. Ya, mafsadat menjadi fitnah bagi para lelaki itu lebih dikedepankan daripada maslahat menjaharkan bacaan sholat yang kalau ditinggalkan sholatnya tetap sah. Ya, kalau ada ditinggalkan sholatnya tetap sah. Ya. Sebagaimana juga dijelaskan oleh Qadhi Husain, as-sunnah an takhfidha sawtaha sawa'an qulna sawtuha awrah am la. Ya, sebagian ulama Syafi'iyah bahkan menjelaskan bahwa sunnah yang itu wanita mengecilkan suaranya. Mengecilkan suaranya. Sama saja kita mau katakan suara wanita itu awrat atau bukan. Karena ada dua pendapat. Ada yang mengatakan suara wanita itu awrat. Kenapa? Karena ada hadisnya. Walaupun hadisnya dhaif. Ada yang mengatakan suara wanita itu bukan awrat tapi bisa menimbulkan fitnah. Bisa menimbulkan fitnah. Kalau pendapat yang suara wanita itu aurat, maka ini berat. Maka ini berat. Ya, ini in kulna sautuha aurah, ya batalat salatuha. Ya, kalau dikatakan suara wanita itu aurat, itu bisa batal salatnya. Bisa batal salatnya. Kenapa? Karena dia melakukan yang haram di dalam salat. Melakukan yang haram di dalam salat. Tapi kalau pendapat yang mengatakan suara wanita itu bukan aurat dan ini yang lebih sahih, ya, maka itu tidak batal sholatnya. Tapi dia menyelisihi ayat. Ya, tapi dia menyelisihi ayat. Saya paham ya? Ini masalah yang ketiga dalam suatu ibadah kemudian dimasuki larangan. Kemudian dimasuki hal yang terlarang. Ini kita bahas, oh bukan sini, majelis usufil ya. Ya, dilihat larangannya itu masuk di mana? Apakah di zat ibadah atau syarat sah ibadah atau hal yang di luar ibadah tapi senantiasa menempel atau hal yang di luar ibadah dan itu bisa dipisah. Ya, maka itu berbeda ya, diperinci oleh para ulama. Yang bisa membatalkan itu ketika larangannya ada di dalam zat ibadah atau pada syarat sah ibadah. Ya, itu bisa membatalkan ibadah tersebut. Ya, maka ini ya, perbedaan antara ya, laki-laki dan wanita dalam hal suara ya, dalam hal suara. Kemudian ya, perbedaan yang keempat ketika mendapati hal yang menyelisihi sholat yang benar atau tata cara sifat sholat yang benar, ingin mengingatkan imam, maka itu pun berbeda antara laki-laki dan wanita. Adapun laki-laki, wa idza nabahu syai'un fi sholati sabbaha. Kalau mendapati sesuatu di dalam salatnya, laki-laki itu bertasbih. Ya, bertasbih mengucapkan subhanallah. Sedangkan wanita, idza nabaha syai'un fi sholati saffaqat. Wanita jika mendapati sesuatu di dalam salatnya, maka dia saffaqat. Ya, menepuk tangannya. Ya, wanita itu menepuk tangannya. Ini diantara ya, perbedaan yang keempat. Dari mana dalilnya? Dalilnya adalah hadis ya, riwayat Imam Bukhari dan Muslim ya, dari Sahal bin Sa'ad anna Rasulullah SAW qala, Nabi SAW bersabda, coba kalau di nuskoh saya man robahu, di kalian man robahu, man robahu syai'un, bukan man nabahu, man robahu ya, man rabahu syai'un, begitu. Man rabahu syai'un fi salatihi falyusabbih. Barang siapa yang mendapati keraguan di dalam salatnya, falyusabbih, maka hendaknya dia bertasbih. Ya. Bertasbih itu khitabnya ditujukan untuk wanita. Ya, ditujukan untuk wanita. Falyusabbih. Fa innahu idza sabbaha ultufita ilayhi. Kenapa? Karena seseorang jika dia sudah bertasbih, maka hendaknya dia berpaling. Kenapa? Ya, berpaling kenapa? Ya, pernah Abu Bakar As-Siddiq itu jadi imam. Ya, jadi imam salat. Kenapa? Karena Nabi SAW sakit. Ya, Nabi SAW sakit. Ya. Maka ketika Abu Bakar salat, datang Nabi SAW. Di tengah-tengah salat datang Nabi SAW, para sahabat bertasbih. Subhanallah. Keterangannya wa kana la yaltafitu fi shalah. Abu Bakar itu bukan orang yang berpaling di dalam salatnya. Tapi ketika tasbihnya banyak, subhanallah, subhanallah. Ya, tasbihnya banyak. Hal itu menunjukkan bahwa yajuz akthar min tasbih. Tasbih laki-laki itu boleh lebih dari sekali. Ya, itu boleh lebih dari sekali. Ya, karena para sahabat itu terus mengulang tasbihnya ketika Abu Bakar itu tidak berpaling. Ketika mereka banyak bertasbih, baru Abu Bakar berpaling. Ternyata ada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam shaf dan disejajarkan dengan Abu Bakar. Ya, itu ada beberapa fikih tentang hal itu. Ya, tapi syahidnya hanya di tasbih. Ya, maka laki-laki itu bertasbih dan boleh mengulang tasbihnya. Ya, boleh mengulang tasbihnya. Wa innamat tasbihu lin nisa. Adapun menepuk tangan, maka itu bagi wanita. Ya, menepuk tangan itu bagi wanita. Maka ini ya, dalil yang menunjukkan perbedaan antara laki-laki dengan wanita. At-tasfiquhuna. Wanita menepuk tangannya bagaimana? Ada keterangannya? Ya, Syekh Mustafa Al-Bughah menjelaskan, darbu zahiril kaffil yusra bi batinil kaffil yumna. Ya, ini apa? Punggung, telapak tangan kiri ditepuk dengan bagian dalam telapak tangan kanan. Bukan gini-gini ya. Bukan gini-gini. Kayak mungkin badut. Bukan, tapi seperti gerakan sedekap saja. Jadi perbedaan gerakannya tidak begitu jauh. Punggung, telapak tangan kiri ditepuk dengan bagian dalam telapak tangan kanan. Sekarang bagaimana kalau dibalik? Ya. Yang wanita, dia lupa malah bertasbih. Yang cowok, dia lupa malah tepuk tangan. Ya. Boleh tidak? Jelaskan oleh Taqir bin Al-Qisni. Law saffaqa ar-rajulu wa sabbahat al-mar'atu lam yadur, lakinnahu khilafus sunnah. Kalau laki-laki menepuk wanita bertasbih, maka itu tidak mengapa. Yang salatnya tetap sah. Salatnya tetap sah, tapi dia menyelisihi sunnah, menyelisihi sunnah. Ya. Tapi salat mereka itu tetap sah. Kalau mengulang tasbih tidak mengapa, berdasarkan hadis Abu Bakar tadi. Bagaimana wanita mengulang tepuk tangan, boleh tidak? Ya, jelaskan oleh Taqiyuddin Al-Hisni, walau takarrara tasbihul mar'ah lam yadur bila khilaf. Ya, qala Abu Ibnu Rifa'. Ya, kalau wanita menepuk tangannya mengulang, itu pun tidak mengapa. Ya, itu tidak mengapa, tidak ada khilaf tentang hal ini. Ya. Kenapa? Karena hadisnya mutlak. Innama tasfiqu lin nisa. Hadisnya mutlak. Hadisnya tidak menjelaskan jumlah bilangan. Ya. Dan dalam kaidah al-mutlaqu yutraku ala itlaqihi. Kalau ada dalil mutlak tidak dijelaskan berapa kali sih? Sekali, dua kali, sekian kali? Maka dibiarkan saja dalil itu. Tidak usah kita tentukan, oh ini tuh harus sekali saja, jangan lebih. Oh ini tuh tiga kali, jangan lebih. Tidak. Biarkan saja dalil itu sebagaimana keadaan mutlak. Ya. Tapi mutlak kita belum bahas ya, belum sufi. Ya. Kita belum bahas. Intinya dalil yang tidak ada keterangan terperincinya. Ya. Tidak ada keterangan terperincinya, itu mutlak. Ya. Maka itu ya tidak mengapa ketika menepuknya berulang. Lalu bagaimana kalau wanita menepuk tangannya tapi dia main-main? Ah, wanita kan tepuk tangan. Ya udah, di sana tepuk. imam yang tadi asal dia main tepok-tepok, main-main. Bagaimana yang seperti ini? Jelaskan oleh Taqir al-Hisni, "Falau darabat bi batni kaffiha 'ala batni al-akhar 'ala wajhi al-la'ibi." Kalau dia menepuk tangannya ke tangan yang lain yang itu bermain-main, alimatat tahrim, dia tahu padahal haram bergerak dengan sengaja, bukan maslahat salat, gerakan yang banyak. Dia tahu itu membatalkan salat. Tahu bahwa itu haram. Ya, maka batalat salatnya. Ya, kalau seperti ini maka dia batal salatnya. Ya, kalau seperti ini maka dia batal salatnya. Bahkan sebagian ulama katakan wa in qalla, walaupun tepukannya sedikit. Walaupun tepukannya sedikit, tapi dia main-main dan tahu itu haram tidak boleh, maka itu batal salatnya. Ya. Ini dijelaskan oleh Imam Ar-Rafi'i dan juga diikuti oleh Imam An-Nawawi. Kenapa? Karena itu gerakan bukan maslahat sholat. Gak ada hajat sama sekali. Ditambah lagi dia sudah tahu gerakan di luar sholat itu tidak boleh. Ya. Maka itu ya, batal sholatnya. Saya paham ya? Kemudian perbedaan yang kelima, ya aurat. Ya, tentang aurat. Adapun aurat laki-laki, wa auratul rajuli ma baina surratihi wa rukbatihi. Aurat laki-laki antara pusar dengan lututnya. Antara pusar dengan lututnya. Sedangkan aurat wanita, wa jami'u badanil hurrati auratun illa wajhaha wa kaffaiha. Wanita dibedakan, wanita merdeka dengan budak. Kalau wanita merdeka, maka semuanya aurat kecuali wajah dan telapak tangan. Wajah dan telapak tangan. Wal amatu karrajuli, sedangkan budak wanita maka auratnya seperti laki-laki. Dari mana maksud tulis? Dari mana? Kalau aurat wanita, budak wanita. Dari pakai laki-laki berarti atas lutut sampai pusat. Lutut sampai pusat. Dadanya? Hah? Ya. Aurat bukan? Hah? Bingung dia, belum berpengalaman. Ya. Memang seperti itu menurut qaul Syafi'iyah, makanya di sini nanti saya mau perinci. Ya. Ini ada khilaf sesama ulama Syafi'iyah, sebenarnya ini matan kecil, tapi yang masyhur memang seperti ini, padahal ada qaul lain yang itu wallahu a'lam lebih sesuai akar Umar dalam perkara ini. Maka nanti kita perinci lagi. Adapun aurat laki-laki, yaitu antara pusar dengan kedua lututnya. Ya, di sini Syekh Mustafa Al-Bughoh bawakan hadis riwayat Daraqutni dan Baihaqi. Ya, hadis riwayat Daraqutni dan Baihaqi secara marfu', "Ma fawqa ar-rukbataini minal 'awrah wa ma asfala minas surrati minal 'awrah." Yang di atas lutut itu aurat. Di atas lutut itu aurat. Di bawah pusar itu aurat. Berarti pusar dan lututnya aurat bukan? Bukan. Hah? Bukan. Nanti ini ada keterangan. Itu bukan. Yang di atas lutut itu aurat. Maka yang lututnya itu tidak wajib. Yang di bawah pusar itu aurat. Berarti pusarnya ya, tidak wajib untuk ditutup. Ya. Maka ini ya, diantara dalilnya bahwasanya aurat laki-laki itu antara pusar hingga lutut. Tapi hadis ini ya, dijelaskan oleh Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani. Al-Hafiz Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani wafat tahun 852 Hijriah. Ulama Syafi'iyah, ahli hadis ya, pengarang kitab yang amat banyak, kebanyakan karyanya dalam ilmu hadis. Di antara beliau yang mengarang Fathul Bari, Fathul Bari syarah Sahih Bukhari, syarah Sahih Bukhari terbaik. Beliau karang dalam 25 tahun. Dikarang dalam 25 tahun. Yani dalam taklim mingguan. Taklim mingguan kepada ulama hadis, para penuntut ilmu hadis, selama seminggu beliau karang, di akhir pekannya beliau sampaikan. Lalu sambil diskusi dengan ulama hadis mana yang kira-kira perlu diperbaiki. Terus seperti itu selama 25 tahun. Makanya itu memang menjadi kitab yang menakjubkan. Beliau ulama hadis. Ya. Ulama hadis di kalangan Syafi'iyah, bahkan diakui oleh semua mazhab kepiawaiannya dalam ilmu hadis. Al-Hafiz Ibnu Hajar beliau katakan bisa jadi dhaif. Hadis riwayat Dharqutni dan Baihaqi ini dhaif, ya. Hadisnya dhaif. Bahkan dijelaskan oleh Imam Az-Zahabi. Imam Az-Zahabi muridnya Syekh Islam Ibnu Taimiyah. Ya, beliau juga ulama hadis. Ya, hafiz. Ya, dan punya banyak karya juga dalam ilmu hadis. Al-Hafiz Ibnu Hajar, ya, beliau sempat pernah berhaji kemudian mandi dengan air zam-zam sambil berdoa, Allahumma rzuqni hifzha dzahabi. Ya Allah, berikan saya hafalannya seperti Imam Adz-Dzahabi. Ya, Allah beri dia hafalan yang kuat. Ya, antum kalau mau, ya, doa terpaksa doa, ya. Karena air zam-zam itu ma'u zam-zam bina syuribalahu. Air zam-zam terserah mau doa apa saja. Imam Adz-Dzahabi yang juga merupakan ulama hadis beliau katakan fihi Ibnu Rashidin. Ya, di dalam sanadnya itu ada Ibnu Rashid, dia rawi yang matruk. Rawi yang matruk. Apa itu matruk? Kitabi matruk. Kitab saya ditinggalkan di rumah. Tidak, ya. Yang namanya masalah hadis itu ada istilah-istilah tertentu. Ya, kalau di Baikuniyah, matrukuhu mawahidun bihin faraj wa ajma'u li dha'fihi fa huwa karad. Ya, hadis rawi matruk itu yang rawinya bersendirian. Rawinya bersendirian dan dia sudah disepakati oleh para ulama akan kedhaifannya. Ya, akan kedhaifannya. Dan juga di sanadnya itu ada Abbad bin Katsir, rawi yang wahin. Wahin itu dia lebih lemah daripada dhaif, ya. Rawi yang kelemahannya lebih lemah daripada dhaif. Maka kesimpulannya hadisnya ini memang dhaif. Loh, kalau gitu gimana nih batas auratnya? Ya, hadisnya dhaif ini. Rawinya dua lagi yang dhaif. Ada hadis lain yang kurang lebih semakna menjelaskan perkara yang serupa. Makanya sebenarnya saya lebih senang, ya, seandainya bawa hadis yang lain ini, ya, ini hadis riwayat Tirmidzi. Ya. Di antara hadis juga yang menjelaskan aurat laki-laki adalah hadis jarhad. Ya, hadis jarhad, Nabi SAW bersabda, "Ghatti fakhidaka fa innal fakhida auratun." Ya, hadis ini riwayat Imam Tirmidzi dan beliau berkata hadisnya hasan. Tutuplah pahamu. Tutup pahamu. Fa innal fakhida auratun. Kenapa? Karena paha itu aurat. Paha di atas lutut, bukan? Di atas lutut, ya, di atas lutut. Bahkan kemaluan, loh, itu kan baru paha saja. Bagaimana kemaluan? Kemaluan aurat tidak? Ya, lebih parah malah, ya, sepakat itu ulama. Bahkan sebagian ulama, sebagian kecil, ya. Sebagian ulama syafi'iyah, aurat laki-laki hanya kubul dan duburnya saja, sebagian. Ya. Sebagian ulama syafi'iyah ada yang berpendapat seperti itu. Loh, kok begitu sih? Kenapa bisa begitu? Karena ada hadis-hadis Nabi SAW terbuka pahanya. Di Sahih Bukhari. Hadis Nabi SAW terbuka pahanya, kelihatan sahabat tidak ditutup. Tidak ditutup. Ditambah hadis-hadis para sahabat sholat dengan satu helai pakaian. Ya, ada beberapa sahabat sholat dengan satu helai pakaian. Kalau satu helai pakaian, pahanya bisa kelihatan tidak? Bahkan ada kemungkinan auratnya kelihatan. Ya. Makanya ada hadis larangan wanita mengangkat kepala sebelum laki-laki. Kenapa ada hadis itu? Ya itu tadi, karena ada sahabat yang sholat dengan satu helai pakaian yang bisa kelihatan. Ya. Bisa kelihatan itu perangkat lunaknya dari belakang. Makanya wanita jangan angkat kepala duluan. Ya. Hah? Kalau itu kondisi lain. Ya. Di antara juga yang menjelaskan hadis tentang aurat laki-laki, ya, hadis yang dibawakan, ya, riwayat Bukhari. Bahwasanya Jabir radhiyallahu anhu annahu shalla fi thawbin wahidin. Pernah Jabir sholat dengan satu helai pakaian. Ya, satu helai pakaian. Dan beliau berkata, Ra'aitun Nabiya SAW yusolli fi thawbin wahidin. Saya pernah melihat Nabi SAW sholat dengan satu helai pakaian. Loh, ini sholat satu helai pakaian, bagaimana ini? Ya, sholat gak pakai baju, boleh tidak? Maka satu helai pakaian itu ada dua kondisi. Kondisi pertama, satu helai pakaiannya luas, besar. Maka bagaimana seperti ini dijelaskan oleh Nabi SAW. In kana wasi'an faltahif bihi. Kalau satu helai pakaiannya besar, maka dijadikan seperti selimut, ditutup dari atas ke bawah. ditutup dari atas ke bawah. In kana dayyiqan fattazir bihi. Tapi kalau satu helai pakaiannya sempit, maka jadikan sarung. Izar. Izar itu apa? Izar itu menutup bagian tubuh bawah. Maka jadikan sarung saja. Loh, badannya atas gimana? Ya kebuka. Terbuka. Siapa ini? Ya. Maka Jabir pernah salat seperti ini. Bahkan Nabi SAW pernah salat seperti itu. Ya. Bahkan Jabir ya pernah beliau sengaja salat pakai satu helai pakaian. Lalu ada yang menegur. Ya, ada yang menegur, "Tusalli fi izarin wahid?" Masa salat sarungan doang? Ya. Masa salat hanya dengan satu helai sarung? Ya, dijawab oleh Jabir, "Innama sunatu dzalika liyarani ahmaqu mithlaka." Ya, saya salat seperti ini sengaja supaya dilihat orang bego seperti kamu. Ya, supaya dilihat orang bodoh seperti kamu. Jadi kamu tahu bahwa seperti ini boleh. Ya, masyaallah. Ya. Apa? Hadisnya itu banyak di Sahih Muslim ya. Di Sahih Muslim itu banyak. Berbagai macam apa sah? Secara hukum syar'i boleh. Tapi kalau antum digubungi saya tidak tanggung jawab. Ya. Secara hukum syar'i boleh, fikih. Ya, secara fikih boleh. Ya, liyarani ahmaqu mithlaka. Ya. Ayu wa ayyuna kana lahu thawban ala ahli Nabi SAW. Ya, supaya dilihat orang bodoh seperti ini. Di zaman dahulu memang siapa yang punya dua helai pakaian? Ya, ini para sahabat banyak makanya seperti itu. Tidak satu dua. Ayyuna lahu thawban. Siapa yang punya dua helai pakaian? Hadis yang sahabat pemuda mau nikah. Dia punya berapa sarung? Satu. Disuruh cari sarung lagi enggak ada di rumahnya kan? Disuruh cari cincin aja enggak ada. Cuma punya satu sarung. Semangat nikah. Ini punya duit banyak gak nikah-nikah? Mana yang punya duit banyak gak nikah-nikah? Ya. Berapa banyak sahabat itu hanya punya satu helai pakaian dan mereka sholat seperti itu. Tidak diingkari oleh Nabi SAW, tidak pula memaksa sahabat yang kaya untuk kasih mereka pakaian. Menunjukkan apa? Itu boleh ya. Itu hal yang boleh dan sah sholatnya. Kenapa? Karena auratnya memang hanya itu saja ya, pusar sampai lutut saja. Sudah paham ya? Ya, auratnya memang hanya pusar sampai lutut. Ya. Dan beberapa hadis ini menunjukkan bahwasanya an-nasrah war rukbah laisata minal aurat. Bahwasanya pusar dan lutut itu bukan aurat. Pusar dan lutut itu bukan aurat. Sebenarnya saya mau jelaskan secara nahwu bahwa yang namanya batas, kan ini batas ya. Batas itu ada dua kondisi. Bisa jadi dia termasuk, bisa jadi dia keluar. Seperti apa? Batas cucian tangan. Sampai mana? Sampai siku. Siku itu masuk tidak? Masuk. Siku itu masuk menurut jumhur. Hanya Abu Hanifah saja mengatakan tidak masuk. Siku itu masuk. Sedangkan ini pusar dan lutut masuk tidak? Tidak. Tidak. Ya. Loh itu kok beda seperti itu? Beda. Itu bagaimana membedakannya secara bahasa Arab? Ya. Secara bahasa Arab. Saya nggak mau jelasin panjang, tapi saya isyaratkan saja yang paham-paham, yang tidak paham tidak mengapa. Ya. Batasan sesuatu maka dilihat. Kalau hal yang lainnya sejenis dengan batas itu maka dia termasuk. Seperti apa? Siku. Siku itu masih jenis tangan, maka dia termasuk. Tapi jika batasnya itu sesuatu yang dia berdiri sendiri, bukan termasuk jenis yang lainnya, maka dia tidak termasuk. Seperti apa? Pusar dan lutut. Pusar itu bukan kemaluan. Pusar itu bukan paha. Lutut itu bukan paha. Berbeda jenis. Maka batasannya seperti itu dia tidak termasuk, sehingga bukan termasuk yang wajib ditutupi. Ya. Ya, semoga bisa dipahami. Ini bahasan sebenarnya dari bahasa Arab. Bagaimana had, apakah had itu masuk atau tidak? Ya. Ya, wa huwa kadzalika as-sahih alladhi nasa 'alaihi Syafi'i. Dan ini yang dijelaskan secara nas oleh Imam Syafi'i, yakni aurat itu pusar pusar sampai lutut, tapi pusar dan lututnya tidak termasuk wajib ditutupi. Saya paham ya? Ya. Dalilnya sebagaimana yang telah disebutkan. Lalu bagaimana aurat wanita? Aurat wanita wa jami'u badanil hurrah auratun illa wajhaha wa kaffayha. Wanita semuanya aurat kecuali wajah dan telapak tangan, sedangkan budak itu seperti laki-laki. Ya, insyaallah kita lanjutkan setelah azan terlebih dahulu, silakan. Adapun aurat wanita, maka wanita yang merdeka auratnya adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Ya, kecuali wajah dan telapak tangan. Adapun aurat wanita merdeka ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa la yubdina zinatahunna illa ma zahara minha." Dan janganlah wanita itu menampakkan perhiasannya kecuali ma zahara, kecuali yang memang perhiasan tampak, memang biasa tampak, yang itu tidak wajib untuk ditutupi. Ya, maka itu tidaklah mengapa. Ya. Dijelaskan oleh Syekh Mustafa Al-Bughr, wal masyhur 'inda al-jumhur anna al-murada bizinah mawadhi'aha. Ya, menurut jumhur ulama maksud zinah di sini adalah mawadhi'uz zinah, tempat-tempat perhiasan, bukan perhiasannya, tapi tempat-tempat perhiasan. Seperti apa? Seperti telapak tangan, ya, seperti kaki, ya, seperti leher, itu ada kalung. Tapi nanti kita perinci bahwa perhiasan itu ada dua macam. ada perhiasan yang lebih tertutup, ada perhiasan yang lebih terbuka. Ya. Wa ma zahara minha huwa al-wajhu wal kaffan. Sedangkan perhiasan yang biasa tampak itu maksudnya adalah wajah dan dua telapak tangan. Ya, wajah dan dua telapak tangan. Ini penafsiran yang seperti ini penafsiran Atha bin Abi Rabah, penafsiran Ad-Dhahhak dan Imam Al-Auza'i. Ya, yang menafsirkan ayat ini bahwa maksudnya adalah wajah dan telapak tangan, dan yang semakna itu dari Ibnu Abbas. Ya, semakna itu pula dari Ibnu Abbas. Al-Imam At-Tabari yang beliau menjelaskan ayat ini yang bahwasanya ya wala yuzhir linnas alladziina laisa lahunna bimahram zinatahum. Ya, wanita itu tidak boleh dia menampakkan kepada manusia yang bukan mahramnya dua macam perhiasan. Wanita itu ada dua macam perhiasan. Ihdahuma ma khafiya. Perhiasan yang tertutup. Apa itu perhiasan yang tertutup? Seperti gelang kaki dan gelang tangan dan kalung dan anting. Itu perhiasan tertutup. Perhiasan tertutup itu tidak boleh dilihat oleh non mahram. Dia boleh dilihat oleh mahram saja. Ya, boleh dilihat oleh mahram. Itu perhiasan yang tersembunyi. Wal ukhra ma zahara minha. Sedangkan ada perhiasan yang biasa tampak. Perhiasan yang biasa tampak ini apa? Ulama khilaf tentang maknanya. Ya. Sebagian ulama maknanya zinatu thiyabi az-zahirah. Perhiasan yang biasa tampak pada pakaian. Jadi yang ada di pakaian luar. Ya, perhiasan yang ada di pakaian luar. Sebagaimana katakan al-kuhlu wal-khatab was-siwaran wal-wajh. Ya. Penafsiran yang kedua bahwa yang dimaksud adalah al-kuhl. Perhiasan yang biasa tampak apa? Perhiasan di mata, pakai celak. Pakai celak. Wal-khatab, cincin. Kan perhiasan yang biasa tampak ya di pakaian luar. Wasiwaran atau gelang ketika di telapak tangan, kan ini bukan wajib yang ditutup, kadang kelihatan ya, itu tidak mengapa. Wal wajhu dan wajah ya, itu tidak wajib ditutup. Penafsiran yang kedua, maka dari penafsiran yang kedua ini diambil kesimpulan Imam Ibnu Katsir tadi, wajah dan telapak tangan itu tidak mengapa tampak ya, wajah dan telapak tangan itu tidak mengapa untuk tampak. Ya. Dan ini penafsiran ya jamaah para salaf, dan ini yang dikuatkan oleh Imam At-Tabari. Ini dikuatkan oleh Imam At-Tabari dalam tafsirnya wal aula fi dzalika bisawab al-wajhu wal kaffan. Yang lebih tepat apa makna perhiasan yang biasa tampak itu adalah wajah dan kedua telapak tangan. Yadkhulu fi dzalika al-kuhl wal khatab was-siwar wal khidab. Yang masuk di dalamnya kan wajah dan telapak tangan. Masuk di dalamnya semua perhiasan di wajah dan telapak tangan. Seperti celak ya, seperti khatam, cincin. Seperti khidab, henna ya, ketika tangannya di henna ya. Seperti gelang tangan. Maka itu pun ya tidak mengapa untuk tampak. Di ijma'il jami' ala anna kulli musallin an yastura 'auratahu fi salatihi. Kenapa? Karena ulama ijma salat itu harus nutup aurat. Harus nutup aurat. Wa anna lil mar'ati an takshifa wajhaha wa kayfaiha fi salatiha. Dan ulama juga sepakat bahwa wanita boleh membuka wajah dan telapak tangannya di dalam salatnya. Ulama sepakat wanita boleh membuka wajah dan telapak tangannya di dalam salatnya, bahkan mazhab yang mewajibkan cadar. Bahkan mazhab yang mewajibkan cadar. Hanya saja mereka ada tafsir ketika tempatnya itu dikhawatirkan dilewati laki-laki ya. Itu ada tafsir di mereka. Tapi secara hukum asal boleh wanita buka wajah dan telapak tangannya. Wa anna 'alaiha an tastura ma 'ada dzalika min badaniha. Bahwasanya wanita itu hanya diwajibkan menutup selain wajah dan telapak tangan. Ya. Wa anna laha an tubdiya min badaniha ma lam yakun 'awrah. Dan wanita itu boleh menyingkap apa-apa yang bukan termasuk aurat. Ya, boleh dibuka oleh wanita. Bi anna ma lam yakun aurat fa ghairu haramin izharuhu. Kenapa? Karena yang bukan aurat itu tidak haram untuk menampakkannya. Ya. Intinya apa? Wajah dan telapak tangan itu boleh untuk dibuka, bahkan perhiasan-perhiasan di wajah dan telapak tangan itu tidak wajib untuk ditutupi. Makanya ketika kisah wanita yang ihram, ya itu ada Fadl bin Abbas lihat ke wanita yang cantik. Wanitanya tidak diperintah, kamu wajahnya tutup. Hanya dipalingkan saja. Hanya dipalingkan saja. Menunjukkan itu tidak wajib untuk ditutup. Di sini jadi muskilah. Wal amatu karrajuli. Itu tadi wanita merdeka. Sedangkan budak seperti laki-laki. Di mana fitrah? Aurat budak wanita seperti laki-laki, berarti auratnya pusar sampai lutut. Berarti kalau budak wanita sholat nggak pakai kerudung, nggak pakai atasan, ah ini jadi bahasan di sini. Makanya saya korek-korek lagi, ini apa benar seperti ini? Ya, masa lawatnya sama persis dengan laki-laki. Dalil dalam masalah ini sebenarnya asar umar. Dan ulama ijma budak wanita tidak wajib tutup kepala. Tidak wajib tutup kepala. Dan atsar Umar, ya Umar itu pernah memukul wanita, budak wanita yang dia tutup kepala. Dia pakai tutup kepala. Kemudian ditegur oleh Umar, "Tatasyabbahina bil halaiq?" Ya, masa kamu mau menyerupai wanita merdeka? Ya, buka ini kerudungnya. Asarnya sebenarnya hanya itu saja. Bukan si wanita telanjang dada. Saya paham ya? Asarnya riwayat ini, kemudian ulama Syafi'iyah berbeda pendapat dalam menyikapi riwayat ini. Ya. Pendapat yang pertama, sebagaimana disebut tadi, bahwa di asar Umar menegur wanita yang tidak, yang pakai tutup kepala. Budak wanita yang pakai tutup kepala, diingkari oleh Umar. Ketika kepalanya tidak wajib ditutup, fa'auratuhu fa'auratuha ka'auratir rajul. Maka ketika kepalanya tidak wajib ditutup, bahkan ditegur oleh Umar, berarti aurat dia tidak seperti wanita merdeka. Kalau auratnya tidak seperti wanita merdeka, maka auratnya seperti laki-laki. Ini pendapat pertama ulama Syafi'i. Pendapat pertama ulama Syafi'i. Pendapat yang kedua, bahwa aurat wanita, budak wanita, seperti wanita merdeka. Seperti wanita merdeka, hanya saja dia tidak pakai tutup kepala. Ini pendapat kedua ulama Syafi'i. Sama persis seperti wanita, tutup semuanya, tapi kerudung enggak usah pakai. Kerudung tidak usah pakai. Paham ya? Bedanya hanya di kerudung saja. Jadi, bedanya hanya di kerudung saja. Sedangkan semuanya tertutup. Pendapat yang ketiga, bahwa wanita ya tutup hampir sama seperti wanita merdeka, tapi ada keringanan bagian-bagian yang biasa tersingkap ketika bekerja. Kenapa? Karena budak wanita itu bekerja. Budak wanita bekerja. Yang biasa tersingkap apa? Seperti kepala, seperti lengan bagian bawah, sa'id, lengan bagian bawah. Seperti apa? Seperti leher. Seperti apa? Seperti mata kaki dan sekitarnya. Kan dia budak wanita. Budak wanita ini bekerja kepada tuannya, laki-laki. Dan itu boleh bagi tuannya. Maka bagian yang biasa tersingkap ketika bekerja ini, itu bukan aurat. Paham ini? Maka ulama Syafi'iyah itu ada tiga pendapat dalam hal ini. Padahal asarnya satu, hanya asar Umar. Ya, asarnya satu. Ya, wallahu alam. Ya. Saya ya tidak condong kepada pendapat yang termaktub di mata Nabi Syuja seperti laki-laki, padahal yang diingkari oleh Umar itu hanya kerudungnya saja, ya, hanya kerudungnya saja. Wallahu alam, saya lebih condong pendapat ulama Syafi'iyah yang kedua, yakni auratnya dia tetap sama hanya saja tidak pakai kerudung. Kenapa? Karena hanya bagian itu saja yang diingkari oleh Umar. Ya, bagian itu saja yang diingkari oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ditambah lagi, semua bagian wanita walaupun itu budak, dia sama-sama bisa menimbulkan fitnah sebagaimana bagian wanita merdeka. Ya, maka dia dikiaskan bagian tubuh yang lainnya, dikiaskan ke wanita yang merdeka lebih dekat daripada kias kepada laki-laki. Ya. Ini namanya bab ta'arudul qiyas. Ketika qiyas bertentangan dengan sesama qiyas, bagaimana tarjihnya? Wah, itu nanti kalau kita khatam Rabutul Nazir, di akhir itu ada tarjih bainan aqisah. Ini aja kita baru mulai ya. Maka saya enggak membahas itu. Kalau alam, ya, kita cukup sekian. Ya, semoga ya kita bahas kali ini bisa bermanfaat. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.